Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaquullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wa attaquullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar radio Bas FM di Slotigo dan sekitarnya, para pendengar radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, para pendengar radio-radio yang lainnya, radio kita di Cirebon, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi, serta para pemirsa UV TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan fikih pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 25, mengangkat tema anak dan rukun iman bagian yang ketujuh atau yang terakhir. Yaitu kita akan membahas tentang bagaimana cara mengajarkan rukun iman yang keenam atau yang terakhir kepada anak kita. Rukun iman yang keenam adalah beriman dengan qadha dan qadar atau beriman dengan takdir Allah. Apa maksud dari beriman dengan takdir Allah? Maksudnya adalah kita harus meyakini dengan pasti. Maksudnya adalah yakin seyakin-yakinnya. Karena keyakinan itu berkelas-kelas. Ada yang yakin, ada yang mandan yakin. Mandan agak yakin. Yang yakin pun macam-macam. Ada yang yakin 90%, ada yang yakin 80%, ada yang yakin 100%. Maksudnya adalah kita yakin seyakin-yakinnya. Bahwa segala sesuatu, entah itu yang di bumi, entah itu yang di langit, entah itu yang di dunia ini, entah nanti yang di akhirat kelak, bahwa segala sesuatu yang baik maupun yang buruk, bukan hanya yang baik-baik saja, termasuk yang buruk-buruk. Yang baik seperti apa Ustaz? Yang baik ya seperti kita beribadah kepada Allah. Yang buruk seperti apa? Seperti kita bermaksiat kepada Allah. Meyakini segala sesuatu yang baik maupun yang buruk, semuanya ini terjadi karena takdir dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya beriman dengan takdir. Maksudnya adalah bahwa apapun yang terjadi, dahulu, sekarang, yang akan datang. Entah itu kejadiannya di mata kita, di depan kita, atau tidak kita lihat. Entah itu yang menimpa kita, atau yang menimpa orang lain. Entah itu kejadiannya baik, kita pergi ke masjid, kita ngaji sekarang, atau yang jelek ketika kita menggunjing orang lain, ketika kita memukul anak kita misalnya, atau ketika anak kita nakal. Yang baik maupun yang buruk, semuanya ini terjadi adalah karena ditakdirkan. Oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari beriman dengan qada dan qadar. Orang akan sempurna keimanannya kepada qada dan qadar kalau dia bisa mendatangkan dan mengamalkan empat hal. Ibu-ibu bisa dibaca di makalah, adapun para pendengar atau para pemirsa yang tidak memegangnya bisa membuka di website tunasilmu.com. Ada empat hal yang harus dipenuhi oleh seseorang supaya keimanan dia terhadap takdir itu sempurna. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Apa? Mengetahui. Makanya di situ saya cetak tebal bahwa inilah poinnya. Bahwa kita harus meyakini Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Entah itu secara global maupun secara rinci sebelum terjadinya sesuatu tersebut. Jadi apa yang akan terjadi di muka bumi ini, mulai dari diciptakannya sampai nanti hari kiamat, bahkan setelah hari kiamat, itu semuanya sudah diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun yang terlewat dari pengetahuannya Allah. Di dalam Al-Quran, surat At-Talaq ayat 12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui segala sesuatu. Bahkan dalam ayat lain Allah mengatakan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Setiap daun yang jatuh di muka bumi ini Allah tahu. Kapan daunnya jatuh, di mana jatuhnya, dan berapa jumlah daun itu yang jatuh, mulai dari diciptakannya pohon itu sampai matinya. Dan itu bukan cuma satu pohon, tapi seluruh pohon yang ada di muka bumi ini. Dan bukan sekarang, tapi juga seluruh pohon kapanpun sejak diciptakannya bumi sampai akhirnya hari kiamat. Ibu-ibu punya pohon di rumah? Punya. Tadi pagi, pohon apa bu? Punyanya bu? Macam-macam, gak? Siapa yang punya pohon duku? Banyak? Banyak. Yang punya pohon rambutan? Ada. Yang punya pohon durian? Ada. Nah, sekarang daunnya yang paling besar daun apa? Rambutan apa durian atau duku? Duku apa durian? Duku. Duku daunnya lebih lebar. Ada enggak daun yang lebih lebar dari itu? Apa? Apa? Apa itu yang daunnya kayak gini-gini tuh? Daun apa? Daun pisang. Enggak ada yang daunnya jatuhnya itu satu-satu tuh daun apa namanya? Yang bisa digoreng itu? Sukun. Nah, daun apa? Sukun. Daun sukun. Ibu ada yang punya daun sukun? Ada yang punya pohon sukun? Ada enggak? Ada. Saya tanya bu, tadi pagi sudah berapa daun jatuh dari pohon sukun ibu? Orang ngitung. Geno beten. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu, padahal itu pohon kita. Kemudian yang ditanya adalah daun yang gede. Bukan daun yang kecil. Kalau daun yang kecil contohnya kayak daun apa ya? Apa? Beringin, ya, daun beringin atau kemlanding ya, ya. Itu yang kecil-kecil. Kita yang gede-gede saja enggak tahu berapa jumlah daun yang jatuh. Itu baru ditanya berapa. Belum kalau misalnya saya tanya kapan jatuhnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui berapa jumlah daun pohon sukun panjenengan yang jatuh. Dan kapan jatuhnya, mulai dari sukun itu kecil sampai tua sampai mati. Dan itu berlaku bukan hanya untuk pohon sukun panjenengan. Tapi juga berlaku untuk pohon rambutannya, juga berlaku untuk pohon dukunya, juga berlaku untuk pohon duriannya. Dan itu bukan hanya punyaan Anda, tapi seluruh pohon yang ada di muka bumi ini. Bukan hanya hari ini, tapi mulai dari diciptakannya bumi ini sampai hari kiamat. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Allah dalam surat At-Talaq ayat 12, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui seluruh kejadian segala sesuatu. Ini yang pertama. Jadi seorang tidak akan sempurna keimanannya dengan takdir, kecuali kalau pertama dia meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Buahnya apa Ustaz? Kalau kita mengimani ini, buahnya kita akan mengetahui betapa luasnya ilmu dan pengetahuannya. Siapa? Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah, yang telah mengetahui segala sesuatu. Makanya kalau kita punya ilmu, jangan sombong. Karena ilmu kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya siapa? Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan hanya pohon. Kita melakukan segala sesuatu, mulai dari kita lahir, bahkan sejak kita di perut ibu kita, sampai kita meninggal, setiap gerakan kita sekecil apapun, itu sudah diketahui sama Allah. Ibu sekarang berada di sini, di pondok pesantren Tunas Ilmu. Saat ini jam 10 lewat berapa itu? Berapa di situ? Lewat 17 menit 20 detik. Ya, 17 menit tambah 20 detik. Allah tahu bahwasanya ada di antara ibu-ibu sekalian yang saat ini jam 10 lewat 17 menit 30 detik ada yang nuwun sewu agak ngantuk. Ada enggak? Alhamdulillah enggak ada. Itu semuanya diketahui sama Allah. Atau ada di antara ibu-ibu yang sekarang lagi nulis. Ya, lagi nulis apa yang ditulis di atas kertas yang ada di hadapan ibu. Kemudian nulisnya sampai kapan, berapa lama ibu menulis, itu semuanya sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum ibu dilahirkan ke muka bumi ini. Bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun. Ini luar biasa atau tidak? Luar biasa. Ini yang pertama. Jadi kalau orang beriman dengan takdir, yang pertama dia harus mengetahui bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum kejadiannya. Yang kedua, orang akan dikatakan sempurna keimanannya dengan takdir kalau meyakini bahwasanya Allah telah menulis segala sesuatu sebelum terjadinya. Jadi setelah Allah mengetahui, Allah apa? Menulis. Ditulis di mana? Ditulis di dalam apa yang diistilahkan dengan al-lauhul mahfuz. Apa yang ditulis, yang diistilahkan dengan lauhul mahfuz. Jadi apa yang akan terjadi di muka bumi ini semuanya dan juga di muka langit sudah ditulis oleh Allah. Dalilnya apa Ustaz itu? Dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22. Di dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kejadian di muka bumi ini, atau segala sesuatu yang menimpa kalian, illa fi kitabin, melainkan semuanya sudah tercantum, termaktub di dalam lauhul mahfuz. Min qabli an nabra'aha. Sebelum hal itu diwujudkan oleh Allah Azza wa Jal. Inna dhalika ala Allah yasir. Sesungguhnya yang seperti itu mudah bagi Allah. Apa saja Ustaz yang ditulis? Semuanya. Rizki kita sudah diatur oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sejak kita masih di perut ibu kita umur 4 bulan, itu kita sudah ditentukan rizki kita berapa. Makanya kalau misalnya kita mengetahui seperti ini, kita tidak akan terlalu ngoyo. Ngoyo itu apa? Tidak terlalu berlebihan, ya. Tidak terlalu berlebihan di dalam mencari rizki. Wa ajmilu fit talab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baiklah kalian di dalam mencari rizki. Artinya proporsionallah kalian dalam mencari rizki. Makanya orang yang mempercayai takdir, dia enggak gemerungsung. Gemerungsung itu bahasa Indonesianya apa ya? Tidak apa? Tidak selalu hidupnya tergesa-gesa. Nyuwun sewu. Panjenengan memperhatikan bis-bis jurusan Purwokerto Wonosobo? Ya, memperhatikan atau tidak? Memperhatikan. Apa keistimewaannya bis tersebut? Keistimewaannya gemrungsung. Ya. Berarti dela-dela nelfon, "Ki, kancane wis gudul ngendi?" Ya. Dela-dela kayak gitu. Pokoknya enggak pengen dia itu disalip, ya. Enggak pengen dia itu disalip sama temannya. Pokoknya selalu kejar-kejaran. Subhanallah. Kenapa harus seperti itu? Kenapa hidupnya harus selalu dalam ketergesa-gesaan? Wah, nanti penumpang saya diambil sama teman saya. Ketahuilah wahai Pak Sopir. Dan ketahuilah wahai Bapak Kernet. Bahwa kalau Allah sudah menakdirkan itu penumpangnya jenengan, tidak mungkin akan diserobot sama temannya jenengan itu. Tidak mungkin, mustahil akan bisa diserobot. Wah, masa iya Ustaz? Loh, sudah jelas-jelas penumpang itu sudah berada di pinggir jalan. Tinggal naik. Kalau enggak saya duluan, ya nanti akan keduluan oleh teman saya. Allah itu gampang sekali. Orang sudah berada di pinggir jalan, mungkin enggak akan balik ke rumah lagi? Mungkin enggak? Mungkin. Karena apa? Cici, dompete ketinggalan. Loro, dompete wis nggawa, tapi dadakan kebelet. Bali maning mengumah. Akhirnya enggak jadi, ya. Pokoknya yakinlah, ya, bahwa setiap yang ditakdirkan, setiap apa yang akan kita dapatkan berupa rizki itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Walan yamuta ahadukum hatta yastakmila rizqahu. Dan kalian tidak akan meninggalkan dunia yang fana ini kecuali setelah kalian mengambil secara lengkap rizki yang Allah takdirkan. Contoh misalnya, kita umurnya misalnya ya di dunia ini 60 tahun. Selama 60 tahun ini, rizki yang akan kita dapatkan sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya 80 juta selama 60 tahun misalnya. Kalau misalnya kita baru dapat 79.950.000. Berarti masih kurang berapa? 50.000. Panjenengan tidak akan meninggal. Kecuali setelah mendapatkan yang 50.000 itu. Pernah ada sebuah kejadian yang subhanallah. Saya diceritai oleh salah seorang teman. Dia bercerita tentang seorang kakek. Ya, seorang kakek yang sakit parah. Yang sakit parah sampai dibawa pengobatannya ke Singapura. Karena orang kaya, akhirnya diobatkan ke Singapura. Sampai di Singapura ternyata tidak ada perkembangan yang signifikan. Dia tetap saja sakit, bahkan koma. Koma sampai sekitar 2 minggu. 14 hari koma, tidak sadarkan diri. Ketika anak, cucu, semuanya pada ngumpul di situ, tiba-tiba setelah 2 minggu koma, si kakek itu membuka matanya. Kemudian dia melihat seluruh yang hadir yang ada di situ. Entah itu anaknya, entah itu cucunya. Semuanya dilihati sama beliau. Sampai pandangan beliau terhenti kepada salah satu antara cucu beliau yang sedang makan es krim. yang sedang makan apa? Es krim. Cucunya sambil nengok kakeknya makan es krim. Kemudian si kakak itu mengisyaratkan bahwa saya pengen makan apa? Es krim. Akhirnya diberilah es krim itu. Kemudian oleh kakeknya dimakan 1, 2, 3, selamodan, rong lamodan, terung lamodan. Kemudian meninggal dunia. Berarti rezekinya kurang apa? Es krim. Ya. Kurang es krim, belum meninggal dunia. Sampai dia itu mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka. Makanya ibu-ibu yang punya warung, buka warunglah dengan proporsional. Waktunya tutup ya, tutup. Waktunya buka ya buka. Gak usahlah kita itu sampai jungkir balik, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Tidak usah. Kalau memang rezeki kita hari itu ditakdirkan cuma dapat 50 ribu, mbok panjenengan akan buka sampai jam 12 malam, ya tetap 50 ribu. Bekerjalah sing memper, carane wong Jawa. Ya. Jadi bekerja sing memper baiklah. Masa buka sampai jam 12 malam, besoknya subuhnya ketinggalan. Ya. Jadi kita bekerja, iya bekerja. Tapi proporsional dalam bekerja. Begitu pula sebaliknya, seandainya Allah menakdirkan bahwa rizki kita hari ini dapat 50 ribu, kok baru dapat 49.500. Berarti kurang berapa? 500 rupiah. Pasti akan datang 500 rupiah tersebut, walaupun kita sudah tutup toko. Panjenengan misalnya tutup toko, Habis Isya tutup baru dapat 49.500. Tapi Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfud sudah menjanjikan, sudah mencatat bahwa panjenengan hari itu dapat 50.000. Bisa jadi nanti jam 9 malam panjenengan akan tidur, ada yang ketok-ketok tok tok tok tok. Siapa ya? Ternyata ada anak kecil pengen beli permen. Regane pira? 500 perak. Genep dadi 50.000. Jadi yakinlah wahai ibu-ibu yang kami hormati, bahwa segala apa yang ditakdirkan, segala apa yang terjadi di muka bumi ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu umur, entah itu jodoh, entah itu ajal, bahkan sampai nanti kita di akhirat akan ke surga atau ke neraka sudah ditakdirkan oleh Allah. Ustaz, berarti di sana itu kita sudah ketahuan akan masuk surga atau neraka. Iya, sudah ketahuan. Masing-masing dari kita ini, yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir di sini, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Apakah nanti akan ke surga atau ke neraka. Ya Allah Ustaz, moga-moga kita semuanya ditakdirkan masuk surga. Ustaz, kalau misalnya memang sudah ditakdirkan masuk surga atau masuk ke neraka, terus buat apa kita beramal? Buat apa kita beramal? Lo kesel-kesel Ustaz, jebule wis ditakdirkan mlebu neraka. Lo ngapa Ustaz wis ditakdirkan mlebu surga, dia takkan kesel-kesel ngamal. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau pernah menjelaskan. Kata beliau, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap dari kalian pasti telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala tempat tinggalnya kelak, apakah di neraka atau di surga. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal?" Wahai Rasul, kalau kayak gitu mendingan kita bergantung saja wahai Rasul, menggantungkan diri dengan takdir kita dan kita enggak usah beramal. Ngapain kita beramal loh, kita sudah ditentukan masuk ke neraka atau masuk ke surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu," kata beliau, "tidak. Justru tetaplah kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah." Karena masing-masing dari kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takdir yang sudah ditetapkan olehnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang kedua. Yang ketiga, supaya keimanan kita dengan takdir itu sempurna, adalah kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak. Karena apa? Kehendak. Dan kekuasaannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, terjadi karena kehendaknya Allah. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang terjadi tanpa adanya kehendak Allah. Entah itu kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk. Makanya dalam Al-Quran, surat Al-Insan ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa berkehendak kecuali sesuai dengan kehendaknya Allah. Apa Ustaz buahnya? Apa hikmahnya kalau kita mengetahui hal ini? Di antara hikmahnya adalah kita akan bersikap ridho. Menerima segala keputusan Allah. Walaupun itu terasa berat. Siapa di antara kita yang ingin kekasihnya, anaknya yang dia cintai, suaminya yang dia cintai, istrinya yang dia cintai. Siapa di antara kita yang ingin orang-orang yang kita cintai itu hilang dari kita? Masing-masing dari kita menginginkan supaya orang-orang tercinta itu berada di samping kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang terbaik buat kita. Suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala akan menakdirkan hilangnya orang-orang yang kita cintai. Walaupun terasa berat di hati. Walaupun terasa sedih di dalam batin kita. Walaupun mata kita menangis. Ketahuilah bahwa setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah berdasarkan kehendaknya. Dan Allah tidak akan menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin kecuali sesuatu itu pasti baik buat dia. Inna Allah la yaqdi qada'an lil mu'min illa wa kana khairan lahu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menakdirkan sesuatu buat seorang mukmin kecuali sesuatu itu baik buat dia. Walaupun kelihatannya tidak enak. Sakit. Siapa yang suka sakit? Ada enggak bu yang suka sakit? Tidak ada. Tapi apakah sakit itu baik? Sakit itu baik. Di antara kebaikan sakit tersebut, dosa-dosa kita akan berkurang, akan berguguran. Di antara kebaikan sakit itu adalah kadang-kadang ketika kita sakit, kita akan bisa banyak waktu untuk berintrospeksi diri, untuk mawas diri, untuk mengoreksi perbuatan kita. Seandainya sepanjang tahun kita sehat, mungkin kita akan lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak orang tobat ketika lagi sakit. Ya. Ketika lagi sehat, lupa. Ya. Jarang berdoa. Ketika lagi sakit, baru ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmahnya, ya. Dan ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Misalnya suatu saat anak kita sakit, ya, sakitnya parah misalnya. Kita bisa nasihati anak kita. Kita masukkan sedikit tentang keimanan dengan takdir. Kita katakan kepada dia, nak, bahwa apa yang terjadi ini semua adalah berkat ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kamu sakit sekarang, nak, itulah karena takdir dari Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji kita dengan sakit ini. Kenapa Allah menguji kita? Karena Allah sayang sama kita. Maka berbahagialah karena kita disayangi sama Allah. Jadi sedikit demi sedikit kita masukkan keimanan tentang takdir ini kepada anak kita. Kita ajarkan bahwa segala apa yang terjadi, entah misalnya anak kita kehilangan sesuatu yang dia sukai, misalnya di sekolahan dia bawa duit, ternyata duitnya hilang, atau misalnya bawa HP, ternyata HP-nya jatuh entah di mana. Anak kita dirundung dengan duka, dengan sedih. Kita nasihati anak kita. Sampaikan kepada dia, anak, ini semuanya adalah takdir dari Allah Azza wa Jal. Nah, kita tidak bisa menolak takdir. Karena ini semuanya adalah karena berdasarkan kehendak dan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Makanya orang yang beriman dengan takdir, hidupnya akan nyaman. Hidupnya akan tenang. Karena dia tahu persis bahwa setiap kejadian yang menimpa dia ialah kehendak Allah. Dan Allah tidak akan berkehendak menakdirkan sesuatu buat seorang mukmin kecuali sesuatu itu baik buat dia. Maka berimanlah dengan takdir supaya hidup kita terasa nyaman. Inilah yang ketiga. Adapun yang keempat, supaya kita betul-betul dianggap beriman dengan sempurna kepada takdir. Yang keempat adalah meyakini bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Entah itu yang menciptakan diri kita maupun yang menciptakan perbuatan kita. Yang baik maupun yang buruk. Itu semuanya diciptakan oleh Allah. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 16. Dalam surat Ar-Ra'du ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah bahwasanya Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Jadi Allah sudah menciptakan, menakdirkan akan memberi rezeki kepada kita sekian, memberi rezeki kepada saudara kita sekian. Itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Makanya kalau orang beriman dengan takdir, seperti yang saya katakan tadi, hidupnya akan nyaman. Tetangganya misalnya, di pasar bu, sama-sama jualan di pasar. Sama-sama jualan di pasar, mungkin yang dijual sama. Ibu sama-sama jualan bumbu, bumbu dapur, sampingnya juga jualan bumbu dapur. Atau ibu sama-sama jualan bawang, brambang, lombok, sampingnya juga jualan brambang, bawang, lombok. Sama. Tapi rizkinya diatur sama Allah. Mungkin hari ini ibu dapat 50 ribu, tetangganya dapat 100 ribu. Mungkin hari ini ibu dapat 100 ribu, tetangganya dapat 200 ribu. Atau sebaliknya. Orang yang beriman dengan takdir, dia tidak akan terjangkiti penyakit iri. Biasanya kalau ada orang toko tetangganya laris, iri nopo mboten, Bu? Iri. Iri biasanya, rata-rata iri. Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Pergi kemana, Bu? Ke dukun, ke priwe kaya carane ben tanggaku ora payu. Ya. Yeah. Itu salah, ya. Yeah. Kenapa salah, Ustaz? Karena Allah lah yang menakdirkan tetangga Anda dapat segitu. Allah yang menakdirkan bahwa Anda hari ini dapat 50 ribu, tetangga Anda dapat 100 ribu. Kalau Anda iri, sama saja Anda itu protes. Protes sama siapa? Sama Allah. Kira-kira sopan atau tidak, Bu, protes sama Allah? Tidak sopan. Jadi sama saja panjenengan itu menolak takdir Allah Azza wa Jalla, memprotes kepada Allah. Ya Allah, kenapa sih kamu beri tetangga saya segini, kamu beri saya segini? Kamu gak adil, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Kalau kita punya usaha, tetangga kita punya usaha, bagaimana caranya Ustaz? Doakan kebaikan buat tetangga Anda. Supaya apa, Ustaz? Supaya Anda juga mendapatkan kebaikan. Subhanallah, kok bisa gitu? Iya. Karena seandainya kita mendoakan teman kita, maka malaikat akan mengatakan amina walaka bimithlin. Amin, kata malaikat, engkau juga akan mendapatkan hal yang serupa. Jadi kalau misalnya panjenengan punya tetangga, jualan, sama-sama jualan, doakan ya Allah, semoga tetangga saya jualannya laris. Maka malaikat akan mengatakan amin. Amin, amin, amin. Panjenengan juga moga-moga apa? Laris. Jadi sama-sama apa? Laris. Tapi kalau sebaliknya, panjenengan doakan ya Allah, moga-moga kayak orang laris, kayak orang laris, kayak orang laris. Ternyata dijawab sama malaikat, pada baik. Kamu juga tidaklah laris. Akhirnya sama-sama bangkrut. Ya. Makanya inilah keimanan dengan takdir. Jadi beriman dengan takdir, orang tidak akan sempurna imanannya pada takdir kecuali seandainya dia meyakini empat hal. Yang pertama apa? Meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa Allah menulis segala sesuatu. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi karena kehendak dari siapa? Allah. Dan yang keempat, meyakini bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita dengarkan beberapa pertanyaan dari para pendengar radio kita. Silakan. Ya, saudaraku pendengar radio Insan dimanapun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Itulah tadi baru saja kita simak sesi materi pada kesempatan pagi yang cerah ini. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi soal jawab. Bagi para pendengar yang ingin bertanya, bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 0822-2594-0422. Baik Ustaz, nampaknya pertanyaan kali ini sudah banyak sekali yang masuk dan saya akan bacakan pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Mana yang harus saya pilih bila saya mau berangkat haji semi santai? Nanti sampai pengajian kita dapat di bagian belakang sendiri, bahkan di luar masjid dan akhirnya cerita sendiri. Padahal kalau saya khususnya di depan sendiri atau di dalam masjid. Sebetulnya bisa saja saya berangkat sendiri atau sama teman yang memang menunggu diajak haji. Tapi kalau saya berangkat sendiri, suami ketinggalan bahkan mungkin enggak berangkat ngaji. Yang harus saya pilih yang mana Ustaz? Saya sudah bilangin dan persiapkan segala sesuatu agar suami berangkat lebih awal, tapi ia tetap enggak ada perubahan. Kalau saya berangkat duluan, apakah enggak dosa? Intinya saya ingin selalu berangkat di awal sama suami. Terima kasih jawabannya. Ya. Lebih baik Anda tetap menunggu suami untuk bisa berangkat bersama, ya. Lebih baik Anda menunggu suami supaya bisa berangkat bersama walaupun nanti Anda akan duduk di belakang. Kalau ngobrol, ya jangan ikut ngobrol, ya. Jangan ikut ngobrol. Solusinya Anda enggak usah ikut ngobrol, mencari tempat yang enggak banyak orang ngobrol, atau kalau perlu ada orang ngobrol diingatkan dengan cara yang baik. Dengan cara yang santun diingatkan bahwa ngapain jauh-jauh menghadiri pengajian kalau untuk ngobrol saja. Eman-eman, ya, sayang waktunya terbuang begitu saja. Jadi tetap saja lebih besar maslahatnya Anda untuk berangkat bersama dengan suami supaya suami juga ikut mengaji insyaallah. Pertanyaan berikutnya silakan. Ya, untuk pertanyaan berikutnya kita bacakan pertanyaan dari Pak Sobari di Kroya, Ustaz. Pak Ustadz dan semua kru Radio Insani, semoga dalam lindungan, rahmat, kesehatan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia dan akhirat. Pertanyaannya adalah, dalam membaca sholawat Nabi, apa disipi ya Syayidi, apa ada tuntunannya? Kemudian apa ada tuntunan sholat qadha? Silakan Ustadz. Ya, yang pertama untuk Bapak Sobari di Kroya, ya, terima kasih atas doanya. Semoga Allah juga membalas dengan doa yang serupa. Pertanyaannya, apakah disunahkan untuk menambahi ya Sayyidi ketika bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tergantung solawat itu dibaca kapan. Kalau misalnya solawat itu dibaca di luar solat, maka tidak mengapa menambahi kata Sayyiduna atau Sayyidina atau ya Sayyidi, itu tidak mengapa insya Allah. Tapi kalau misalnya bacaan itu dibaca dalam solat, yaitu dalam tahiyat, entah itu tahiyat awal atau tahiyat akhir, maka yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tanpa memakai Sayyidina, yaitu dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir. Itu kalau dalam sholat. Itulah yang diajarkan oleh Rasul SAW kalau dalam sholat. Kalau di luar sholat maka fleksibel, memakai Sayyiduna tidak ada masalah. Silakan pertanyaan yang lainnya. Ya, pertanyaan yang selanjutnya Ustaz dari Ummu Hudzaifah. Assalamualaikum, afan mau tanya. Saya punya adik, dia berumur 8 tahun, anaknya hiperaktif, akhirnya sering dimarahi dan dia semakin menjadi-jadi. Kalau dilembutin juga justru malah enggak sopan dan sebagainya. Minta solusinya, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ustaz. Mengatasi anak yang hiperaktif. Hiperaktif itu apa artinya? Sangat aktif, ya, sangat aktif. Bagaimana mengatasinya? Mengatasinya diarahkan anak itu untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi anak hiperaktif itu bisa jadi kelebihan buat anak kita. Bagaimana kita mengarahkannya saja. Ketika anak kita aktif, jangan selalu dimarahi. Nanti malah bisa-bisa dia menjadi anak yang sangat tertutup, tidak mau bergerak, ini dan itu. Bahkan beroptimislah bahwa keaktifan atau kesuperaktifan anak Anda itu adalah merupakan modal dia kelak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk aktif di dalam kebaikan, ya, untuk beribadah, untuk mencari rezeki dan seterusnya. Maka solusinya adalah tetap saja, ya, anak itu dibiarkan kecuali kalau misalnya sudah mengarah kepada sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang negatif. Kalau sudah seperti itu, maka dialihkan aktivitas anak itu kepada sesuatu yang positif sehingga bisa mendatangkan hal-hal yang baik buat anak Anda dan juga didoakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Silakan yang lain. Ya, saat untuk pertanyaan selanjutnya kami beri kesempatan kepada pendengar radio Bas FM 103. Baik Ustaz, pertanyaan yang pertama dari Bapak Hadi yang ada di Kalibendo, Bandungan. Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz, saya pernah mendengar terkait dengan bahwa takdir itu ada dua, yaitu takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Mohon penjelasan Ustaz, silahkan. Ya, buat Bapak Hadi, apakah ada takdir yang bisa dirubah atau takdir yang tidak bisa dirubah? Itu kata para ulama, bahwa takdir yang tidak bisa dirubah itu adalah apa yang sudah ditulis oleh Allah dalam Lauhul Mahfudz. Kemudian dari Lauhul Mahfudz dituliskan, diturunkan oleh Allah ke dalam buku-buku yang dipegang oleh para malaikat di langit. Nah, yang dipegang oleh para malaikat di langit itu masih bisa berubah. Masih bisa dirubah. Adapun takdir yang tertulis dalam Lauhul Mahfudz, maka itu sudah paten. Itu sudah paten dan tidak mungkin akan bisa dirubah. Itu mungkin yang dimaksud dari perkataan para ulama, takdir yang bisa dirubah dengan takdir yang tidak bisa dirubah, yaitu tergantung di manakah tercatatnya. Apakah tercatatnya di Lauhul Mahfudz atau tercatatnya di dalam kitab-kitab takdir yang dipegang oleh para malaikat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan pertanyaan berikutnya. Ya, Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan dari pendengar yang ada di salah tiga, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bila ada seorang wanita yang berbuat zina sampai memiliki anak dan kemudian dia bertobat, apakah tobatnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau dia harus dirajam dahulu sampai meninggal, Ustaz? Tafadhol. Bagaimana dengan wanita yang pernah berzina sampai punya anak? Tobatnya diterima atau tidak oleh Allah, ataukah dia harus dirajam terlebih dahulu? Insyaallah akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Selama dia tobatnya adalah tobat yang nasuha. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah kalau seorang hamba bertaubat dengan taubat yang nasuha. Adapun rajam, itu seandainya telah sampai ke tangan hakim. Dan hakim itu menerapkan syariat. Seandainya tidak, maka yang dikatakan oleh para ulama berdasarkan dalil yang ada adalah seharusnya seorang hamba itu menyembunyikan dan merahasiakan perbuatannya. Cukup yang tahu antara dia dengan Allah saja. Dia sembunyikan perbuatan tersebut serapat-rapatnya, kemudian dia duduk bersimpuh, menangis di hadapan Allah tabaraka wa taala dan menyesali perbuatannya. Itu sudah cukup dengan izin Allah. Jadi, kalau belum sampai ke tangan atau sampai ke meja hakim atau pemerintah yang menerapkan syariat Islam, maka tidak perlu untuk dibeberkan kepada orang lain. Wallahu taala a'lam. Silakan pendengar radio lain. Ya, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya kami beri kesempatan untuk Radio Roja Jakarta. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk Radio Nusantara. Baik, pertanyaan pertama saya kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu rumah tangga di Bekasi. Mau bertanya, bagaimana langkah kita atau adakah doa maupun zikir terbaik yang harus kita panjatkan kepada Allah agar kita tidak mudah emosi saat anak-anak berbuat kesalahan. Sekonsat jazakumullah khair. Adakah zikir tertentu yang dibaca kalau kita supaya kita tidak gampang emosi atau emosinya meledak? Ada, yaitu isti'adzah. Yaitu apa? Isti'adzah atau ta'awudz mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang sahih. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melihat ada dua orang sahabatnya yang sedang berseteru, sedang cekcok sampai salah satu di antara keduanya itu mukanya merah dan urat-urat yang ada di lehernya itu membengkak saking marahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhuma yajiduh. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku tahu ada sebuah kalimat yang kalau diucapkan oleh orang itu yang lagi marah besar itu, niscaya akan hilang emosinya. Apa kalimat tersebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kalau lagi marah. Kemudian juga bisa merubah posisinya. Bisa merubah posisinya dari berdiri menjadi duduk, dari duduk menjadi berbaring, ya. Itu yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad SAW. Saya pernah menyampaikan kiat untuk mengatasi hal itu dalam sebuah ceramah pendek judulnya Orang Paling Kuat. Judulnya Orang Paling Kuat bisa dilihat di Ufit TV. Pertanyaan berikutnya silakan. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Muhammad, Jakarta Barat. Ustaz, apa arti berkah? Atau keberkahan hidup itu? Banyak orang berkata, si fulan hidupnya berkah karena usahanya maju, hartanya berlimpah, mobilnya bertambah. Apa berkah identik dengan kekayaan yang berlimpah? Syukran. Berkah, apa arti dari berkah? Apakah berkah itu identik dengan kekayaan yang melimpah? Jawabannya, berkah itu, kata para ulama, adalah an-numuwu wa ziyadah. Berkah itu adalah tumbuh berkembang. Berkah itu tumbuh berkembang. Tumbuh berkembang. Entah itu umurnya, entah itu hartanya, entah itu ilmunya. Tapi yang namanya tumbuh berkembang itu tidak identik dengan nominal, dengan jumlahnya. Maksudnya kalau orang hartanya 100 juta itu berarti hidupnya berkah dibandingkan orang yang hartanya cuma 10 juta. Tidak, belum tentu. Kenapa Ustadz? Karena ada sebagian orang yang hartanya banyak, tapi tidak cukup. Karena dia selalu merasa kekurangan. Ada sebagian orang yang lain, hartanya sedikit, tapi cukup buat dia. Karena dia merasa cukup dengan yang sedikit itu. Maka keberkahan itu tidak identik dengan banyaknya. Contoh yang lain, keberkahan ilmu. Orang yang ilmunya banyak belum tentu berkah kalau tidak diamalkan. Sebaliknya ada orang ilmunya sedikit, tapi sedikit diamalkan, ilmunya berkah. Jadi, tumbuh dan berkembang dalam arti bermanfaat dan cukup, walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak. Saya juga pernah menyampaikan ceramah pendek judulnya Orang Paling Kaya. Ya, orang paling kaya yang intinya adalah bahwa orang yang paling kaya adalah orang yang paling berkona'ah atau memiliki sifat nerimo, menerima berapapun yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Silakan pertanyaan yang lain. Dan kembali Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustaz, bagaimana jika kita sudah ditakdirkan menjadi penghuni neraka, apakah doa bisa mengubah takdir tersebut? Demikian pertanyaan Ustaz. Pertama, siapa yang tahu bahwa kita itu sudah ditakdirkan jadi penghuni neraka? Apakah kita pernah menengok isi dari Lauhul Mahfud? Tidak ada yang tahu. Makanya yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan mencari tahu. Bukan mencari tahu apakah kita ditakdirkan oleh Allah neraka atau surga. Karena itu hal gaib. Tapi yang dianjurkan oleh Nabi adalah beramal. Tidak usah kita disibukkan apakah kita tahu apakah kita nanti ditakdirkan ke neraka atau surga, itu enggak usah. Karena itu tidak mungkin kita akan dapatkan. Kecuali kalau nanti kita sudah masuk ke dalam hari akhirat. Dan sudah akan melihat apakah masuk ke neraka atau ke surga. Itu baru tahu. Kalau sekarang, orang tidak akan tahu. Karena itu adalah sesuatu yang gaib. Kecuali seandainya ada wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, mungkin dari pendengar radio lain. Masih ada? Ya, Ustaz. Kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya dari pendengar radio Insani, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana jika anak dari kecil mengalami orang tua bercerai setelah besar, ayahnya pun tidak mau menyapa, dan lain-lain. Jadi semua biaya dan kasih sayang dari bude atau kakak ayahnya. Sedih sekali Ustaz melihat anak tersebut. Mohon penjelasan. Silakan Ustaz. Bagaimana sikap kita menyikapi anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya? Sikap kita membantu semampu kita. Membantu anak itu semampu kita, kemudian menasihati orang tuanya. Bahwa anak itu adalah merupakan amanah dari Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan amanah itu di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Dinasihati semampunya. Kemudian anaknya tidak perlu putus asa. Karena bagaimanapun juga itu sudah takdir dari Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah tidak akan menakdirkan sesuatu kecuali baik untuknya walaupun mungkin dia belum paham tentang apa yang sedang dia alami tersebut. Kemudian ini saya baca pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di sini. Ustaz, apa arti sebelum akhir sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika? Apakah sebelum salam atau sesudah salam? Yang kuat adalah sebelum salam. Jadi setelah kita membaca tahiyat innaka hamidum majid, kemudian kita membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu yang kuat insyaallah. Kemudian, apakah niat sholat sunnah bisa digabung untuk sholat yang rokaatnya sama, misalnya tahiyatul masjid dengan sholat sunnah fajar, karena waktunya mepet dengan iqomah. Anda niat sholat sunnah fajar itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Jadi Nabi cuma mengatakan supaya kita sholat dua rokaat sebelum ketika kita masuk masjid. Dua rokaat apapun itu. Bisa jadi kita sholat qobliyah, bisa jadi kita niatnya adalah sholat sunnah wudhu, bisa jadi kita niatnya sholat tahiyatul masjid, itu bisa mewakili sholat tahiyatul masjid. Jadi ketika Anda sholat dua rokaat, apapun itu sholatnya masuk ke masjid, itu sudah bisa mewakili sholat sunnah, itu bisa mewakili sholat tahiyatul masjid. Masih ada sisa 3 menit, mungkin ada pertanyaan yang lain? Iya, saat ini masih ada pertanyaan. Datangnya dari Ummu Aisyah, Ustaz, bagaimana hukum khitan bagi anak perempuan? Kalau orang tua zaman dahulu belum mengetahui dan mengamalkannya, sedangkan anaknya sudah baligh dan tidak dikhitan, apakah berdosa? Terima kasih jawabannya. Hukum khitan buat wanita itu kayak apa? Kata para ulama, hukum khitan wanita itu bagus, baik, ya. Baik, makromatun, kemuliaan buat wanita. Kalau memang bisa, ya sudah, khitan. Kalau memang sudah besar, ya gimana mau mengkhitan? Ya sulit. Ya, kalau sudah besar, sulit. Ya. Maka tidak mengapa, apalagi dulu tidak tahu. Ya, apalagi dulu tidak tahu apa hukumnya. Tapi kalau misalnya tahu, lebih baik. Ya, lebih baik dikhitan. Walaupun tidak wajib hukumnya, insya Allah. Beda dengan laki-laki yang memang harus dikhitan. Pertanyaan terakhir, silakan. Ya, Seth, mungkin pertanyaan terakhir kita beri kesempatan untuk para pendengar Radio Bas FM, Seth. Ya. Ya, bisa terima kasih Tejakohren untuk kesempatan berikutnya dari Umu Azam yang ada di Banyubiru, Ambarawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Ustaz, bolehkah tidak kita membuat istilah dalam sedekah ini dengan infak subuh? Dan kita infak tiap pagi, tapi kita kumpulkan dulu, baru kalau sudah cukup baru kita kasihkan. Demikian, Ustaz. Infak subuh, nanti ada infak zuhur nanti. Nah, jadi itu masalah infak, itu tidak ada batas waktu, tidak ada ketentuan harus subuh atau zuhur atau asar. Kalau misalnya kita punya sempatnya waktu subuh tanpa ada keyakinan tertentu, ya tidak mengapa. Ya. Kalau kita ada waktunya itu, kayak baca Quran lah. Baca Quran itu kan tidak ada waktu yang harus. Harus pada asar, pada maghrib, pada subuh, tidak harus. Tergantung bagaimana keluangan waktu kita. Kalau misalnya kita luangnya untuk baca Quran habis maghrib, ya tidak apa-apa. Yang penting kita tidak meyakini bahwasanya pada maghrib itu ada ketentuan, ada keistimewaan, fadilah khusus yang tidak dimiliki kalau orang baca Quran pada zuhur. Ini yang tidak boleh, karena harus ada dalilnya. Sama juga dengan orang yang berinfak habis subuh. Saya punya waktunya habis subuh. Kalau misalnya Anda punya waktunya habis subuh saja, ya tidak mengapa. Tapi tanpa diiringi dengan keyakinan bahwasanya infak habis subuh lebih afdol daripada infak pada isya. Karena yang seperti itu harus ada dalilnya. Mungkin sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.